si bunga, tiada lagi yang menghiraukannya. Betapa kini nasibnya si bunga, tiada lagi yang menghiraukannya. Kasih sayang, betapa malangnya si bunga, keindahan warna dan harumnya kini tiada yang menghiraukannya. Betapa kini nasibnya si bunga, tiada lagi yang menghiraukannya. Mengapa sampai hati kumbang, menghancurkan si bunga harapan dengan tiada rasa kasih sayang.